bagaikan langit dan bumi. Aku dan engkau selamanya takkan pernah bisa ku bersama. Sadarku siapa yang tak pantas untuk usaplah air matamu, gelapkan diriku, bukan maksud hatiku melukaimu, tapi karena tak ada restu dari orang tuamu. Setulus dalamnya rasa cintaku, tak cukup meyakinkan hati orang tuamu. Sadar derajat harta yang ku punya tak sebanding denganmu. Sudah ikhlaskan, terima saja wanita yang dipilihkan. Biar ku simpan saja rasa ini di dasar hati. Thank you. sebanding.